kota lain. Anggap ya cinta, soreng daging kita pesayang, nyana cuma anang akan. Bukan tak mau bapu diri, bukan tak mau kunci hati. Memang selama ini sayang, terus kita cinta panjana. Tinggi gunung nan suruh daki, demi nyana rela tak daki. Maka padungan api hati, cuma sayang tak orang lain. Masih kurang sel tapi cinta, sampai nyana sorong tu hati. Tara bedo tara bisaya, ini hati deh ini cinta. Nyana rantai hati hati, nyana yang gak lain hati. Nyana ikat kita pe cinta, siapa dok nak kita layaki. Memang selama ini sayang, terus kita cinta panjana. Tinggi gunung nan suruh daki, demi nyana rela tak daki. Maka padungan api hati, cuma sayang tak orang lain. Masih kurang sal tapi cinta, sampai nyana sorong tu hati. Tara bedo tara bisaya, ini hati deng ini cinta. Karena ranteki tapi hati, mariana yang bahai hati. Ngera ikaki tapi cinta, siapa dokna kita kayaki. Yang bilang jaga ini cinta sampai mati. Kok ngana yang kini bapindah deng soba lain hati. Apakah kita yang salah kasih semua pangah. Nah hati yang kita dah jaga. Kok ngana rate ini cinta, kiapa doin nak kira tayaki. Tinggi gunung nasuruh daki, demi ngana rela tak daki. Marga padongan api hati, cuma sayang tak orang lain. Masih kurang sel tapi cinta, sampai ngana sorong tu hati. Tara bedo tara besanya, ini hati dan ini cinta. Ngana rantai tapi hati, mangana yang tak lain hati. Ngana ikat tapi cinta, siapa dok nak kita kayaki. Merantai tapi hati, mangana yang tak lain hati. Ngana ikat tapi cinta, siapa dok nak kita kayaki.